بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، yang dihafal dua hadis. Salah satunya. Yang dari Qismuddin. Ya Allah. Yang dari Qismuddin menghafal. اسم اللغة. Tarbiyatul Fatah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب الصلاة، باب من ترك الصلاة جهلا. Bab seseorang yang meninggalkan sholat karena jahil, tidak mengetahui kewajiban sholat atau hukum sholat. Yakni apa hukumnya? Baik, dalam bab ini ada tafsil, ada perincian terkait dengan al-jahl. Yang pertama, man taraka sholata jahlan wa yu'adzar bihi. Seseorang yang meninggalkan sholat karena kebodohan, karena kejahilan, dan dia dikasih uzur dengan itu. Ini yang akan dibahas dalam hadis yang kita baca nanti. Seseorang yang sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar tentang sholat, tentang puasa, tentang yang lain. Yang dia tahu hanya nenek moyangnya dulu mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan. Ini yang disebutkan dalam hadis ini yang kita baca nanti. Dalam hadis mereka mendapatkan uzur bil jahl. Ucapan la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka, kama saya tadi. Ya, tidak dikatakan berdosa karena kejahilannya. Termasuk di dalam bab ini adalah seseorang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Yang baru masuk Islam belum mengerti sama sekali hukum-hukum agama Islam. Yang dia tahu baru syahadatain. Maka ketika dia tidak sholat, tidak dikafirkan, tidak berdosa. Termasuk di dalamnya seseorang yang tinggal di pedalaman, yang jauh dari dakwah Islam. Yang jauh dari dakwah Islam. Di pedalaman sana. Dari kalangan orang-orang primitif di pedalaman sana. Belum sampai dakwah kepada mereka. Yang mereka dengar nenek moyangnya aja yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi terkait dengan sholat, puasa, dan yang lain mereka tidak tahu. Maka ini dikasih uzur dengan kejahilan. Ada ma'zur bil jahil. Ketika dia tidak sholat, tidak dikafirkan. Tidak berdosa. Yang kedua adalah man taraka sholata jahlan wa la yu'dharu bih. Seseorang yang meninggalkan sholat karena kejahilan dan tidak dikasih uzur. Tidak dikasih uzur. Seperti seseorang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Dia mendengarkan dakwah Islam, mendengarkan syiar Islam. Tetapi memang dia tidak mau mempelajarinya. Tidak mau mengetahuinya, mempelajarinya, menanyakan tentangnya. Sehingga dia jahil tentang hukum sholat, kewajiban sholat. Adalah yu'dhar. Ini yang dikatakan dengan al-i'rab, dia berpaling. Ya, kebodohannya, kejahilannya karena i'rab, karena berpaling. Adalah yu'dhar. Maka ketika dia meninggalkan sholat, dia berdosa. Kafir ataukah tidak? Dibahas kemarin. Khilaf di kalangan para ulama. Kalau dengan tafsir yang kemarin. Kalau misalkan dia sampai pada tingkat menentang kewajiban sholat. Maka dikatakan kafir bi ijma'. Tapi kalau tidak mengingkari kewajiban sholat. Maka khilaf bainal ulama. Intinya dia berdosa. Dosa besar dikarenakan tidak salat. Baik. Yang dimaukan sama Syekh keadaan yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ali ibn Muhammad. Disebutkan di bawah itu. At-Tanafisi. Thiqah. Dan Ibnu Majah sering meriwayatkan daripadanya. Ali bin Muhammad. Qala haddathana Abu Muawiyah. ومحمد ابن خازم الضرير عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي ثقة Abu Malik inilah yang meriwayatkan dari Rib'i bin Hirash yang setelahnya itu. Qala 'an Rib'i bin Hirash juga thiqah. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah bin al-Yaman semoga Allah meridhoinya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yadrusul Islam, Islam akan punah, akan pudar. Darasa maknanya adalah pudar atau punah. Kama yadrusu wa syu thawb, sebagaimana pudar atau punah washiyu thawb. Washiyu thawb adalah naqshuhu, ukiran-ukiran, hiasan-hiasan pada baju. Ya, baju ketika ada sesuatunya kadang pudar. Islam itu pudar sebagaimana ukiran-ukiran pada baju itu pudar. Hatta la yudra, hingga tidak dikenali, enggak diketahui. Ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Enggak dikenali apa itu puasa, salat, nusuk, ini haji. Ada yang memanakan nusuk, udhiyah, ini ibadah secara umum, atau sodakah, tidak kenal sama sekali. Walayusra ala kitabillah, dan sungguh akan diisrakan, ini akan diangkat di malam hari, ala kitabillahi azza wa jal, atas kitabullah azza wa jal, fi laylatin, pada satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun daripadanya. Ini hakiki. Al-Quranul Karim, kalamullah, akan diangkat ke langit di malam hari satu malam, sehingga tidak menyisakan lagi satu ayat. Mushaf-mushaf kosong, yang tadinya menghafal Al-Quran hilang hafalannya. Semua akan diangkat ke langit dalam rangka untuk memuliakan, menghormati kitab Allah, menghormati kalam Allah. Ini hakiki. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quranul Karim. Kandung berakidah disebutkan Al-Quran kalam Allah. Ghairu makhlukin munazzalun min indillah minhu bada wa ilahi ya'ud. Itu ringkasan akidah harusnya tentang Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Munazzal, diturunkan dari Allah Azza wa Jal. Minhu bada, dari Allah permulaannya. Ini Allah yang pertama kali berfirman dengannya. Wa ilahi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Pada kata-kata ini, wa ilahi ya'ud, dua makna. Yang pertama, ilahi ya'ud wasfan, kembali sebagai sifatnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis ini, ilahi ya'ud hakikatan, akan kembali kepada Allah secara hakiki nanti di akhir zaman. Di suatu malam akan diangkat ke langit sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini dengan dasar hadis ini. Dan ini makna yang sahih. Beliau mengatakan wa tabqa tawa'ifu minan nas, dan tersisa beberapa orang, beberapa golongan dari orang, al-syekh al-kabir wal-ajuz, yang tersisa syekh, orang-orang yang telah tua, al-ajuz, perempuan-perempuan yang telah tua, tua-tua sudah. Wa yaqulun, mereka mengatakan adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah, kita mendapati moyang-moyang kami dulu di atas kalimat ini, la ilaha illallah wa nahnu naquluha, kita mengucapkannya. Mereka tahunya hanya ini, la ilaha illallah, itu pun dari moyang-moyang mereka. Sholat tidak paham, puasa tidak paham, nusuk tidak paham, sedekah tidak ngerti. Tahunya la ilaha illallah. Aqala lahu silah, maka berkata silah kepada Hudzaifah, wa silah ibn Zufar, salah satu muridnya Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya. Katanya silah, ma tughni anhum la ilaha illallah, tidak mencukupi untuk mereka kata-kata la ilaha illallah. Wahum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah, sementara mereka tidak tahu, tidak mengerti apa itu salat, puasa, nusuk, sadaqah. Hanya percuma kata-kata, tidak ada faedahnya. Fa'arad anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari silah. Enggak ngomentari, berpaling. Tsumma raddaha 'alaihi thalatha. Kemudian silah mengulang-ulang lagi sampai 3 kali kepada Hudzaifah ucapan tadi. Kullu dzalika yu'ridu 'anhu Hudzaifah. Di masing-masing tadi Hudzaifah berpaling daripadanya. ثم أقبل عليه في الثالثة. Kemudian Hudzaifah menghadap kepada Silah pada kali yang ketiga sambil mengatakan faqala ya Silah tunjihim minan nar salatan. Wahai Silah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Tiga kali belum mengatakan demikian. Ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. قال الشيخ نقبل بن هادي الوادي رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الشيخ بن ماجه علي بن محمد والطنافسي وهو ثقة صحيح يا إخوان. Dari hadis inilah diambil faedah penting oleh Syekh Muqbil dalam bab di atas. Seseorang yang demikian keadaannya, hanya taunya la ilaha illallah, muslim, tapi tidak pernah ngerti apapun tentang Islam itu apa. Tidak paham yang namanya sholat, puasa dan segala macam. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika dia tarokah sholat, meninggalkan sholat, dia tidak kafir. Dia tidak berdosa. Ma'zur bil jahil. Dengan kalimat terakhir, Hudzaifah itu. Tunjihi minan nar. Tunjihi minan nar. Begitu pula ketika dia tidak puasa, tidak puasa Ramadan, jahlan, dikarenakan kejahilannya dan dikarenakan kondisi seperti yang digambarkan dalam riwayat ini, maka ma'zur bil jahil, dia dikasih uzur dengan kejahilannya, tidak berdosa, tidak dikafirkan. Barakallahu fiik. Difahami insyaAllah ya? Dipahami. Ini semua ikhwan, di akhir zaman nanti. Sehingga ketika semakin akhir, semakin mendekati kiamat, semakin hilang yang namanya Islam. Baik, di sini bahasanya yadrusu, bukan menggunakan bahasa pada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Yang ini lebih mendalam lagi. Kalau bahasanya Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing, itu keterasingan. Dalam kondisi Islam itu masih ada syiar-syiarnya, ada acara-acaranya. Yang ini bukan lagi semata-mata asing, hilang, pudar, sirna Islam itu. Bayangkan, sampai enggak ngerti apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu sedekah, enggak paham. Kalimat itu aja, la ilaha illallah, konon begitu. Dulu moyang-moyang kami mengucapkan demikian, ya kami ucapkan saja. Semata-mata adat. Ini lebih mendalam lagi kondisinya, barakallahu fikum. Ini tanda zaman akhir menjelang kiamat. Tambah lagi, yang mengucapkan hal itu Syekhul Kabir Al-Ajuz. Sudah tua-tua, sudah bangka-bangka, sudah mbah-mbah, nenek-nenek. Yang muda-muda enggak seperti ini sudah. Artinya sudah betul-betul sangat hilang, sangat pudar. Dan itu hakiki. Ujungnya nanti tidak lagi diucapkan kata-kata La ilaha illallah. Bahkan tidak lagi terdengar kata-kata Allah di muka bumi. Itu diberikan dalam riwayat yang lain. Kata Rasulullah SAW, La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak dilafalkan di muka bumi ini kata Allah, Allah. Itu lebih parah lagi. Itu sudah menjelang kiamat. Paham ya? Jadi yang tersisa syirarul khalqi. Makhluk yang paling kafir, yang paling jahat, yang paling jelek. Masa itu sudah tidak ada lagi Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah sudah lenyap, sudah hilang masanya. Dengan dihembuskannya angin, selembut sutra, sewangi misik. Yang akan mewafatkan, mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Semuanya akan mati. Sehingga yang tersisa adalah syirrul khalqi illallah, makhluk Allah yang paling jelek, yang paling kafir. Barakallahu fikum. Nah, hadza wadih, barakallahu fikum. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah menyelamatkan pelakunya dari neraka. Ya, tunjihim minan nar, menyelamatkan mereka dari neraka. Ini dua kemungkinan. Yang pertama, menyelamatkan mereka dari neraka sama sekali. Artinya tidak masuk neraka sama sekali. Yang kedua, menyelamatkan mereka dari kekekalan dalam neraka. Tunjihim minal khuludi finnar. Menyelamatkan mereka dari kekekalan abadi dalam neraka. Tergantung keadaannya masing-masing, barakallahu fikum. Nah, kalau dia muwahhid, murni ketauhidannya, tanpa syirik, disertai dengan amal salihah, bisa jadi dia tidak tersentuh neraka sama sekali. Langsung dimasukkan dalam surganya Allah. Tapi ada kalanya, ada terkotori oleh kemaksiatan, kefasikan, dan segala macamnya. Tahta al-masyiah. Kehendak Allah Azza wa Jal. Ketika Allah menghendaki, tidak diampuni, maka dia dimasukkan dalam neraka. Kalimat La ilaha illallah, tauhid yang dia miliki, menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Paham ya? Walaupun dalam neraka, tidak bakal abadi selama-lamanya. Itu akidah Ahlussunnah, barakallahu fikum. bisa diambil faedah dari sini. Seseorang yang baru masuk Islam, mu'allaf, mengucapkan La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mati setelah itu, maka dipastikan mendapatkan keutamaan ini. Selamat dari neraka. Najatu minan nar. Walaupun dia belum puasa, walaupun dia belum mengerjakan amal-amal Islam yang lainnya, semua dosa-dosa kekufuran sebelum dia masuk Islam dihilangkan, dilenyapkan. Dalam hadis disebutkan al-Islamu yajubu ma qablah. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Barakallahu fikum. Maka dia saat itu seorang yang tahir mengkuri dzunub, orang yang suci dari semua dosa. Baru mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, mati. Itu orang yang tahir, suci dari semua dosa. Barakallahu fikum. Diharapkan masuk dalam surga, selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Baik. Juga bisa diambil faedah dari hadis ini adalah terkadang seseorang itu jatuh di dalam kemungkaran atau kemaksiatan tetapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, tidak semua orang yang jatuh dalam kesalahan atau kemungkaran dikatakan berdosa. Tidak. Termasuk yang enggak berdosa, satu. Al-jahil. Seseorang yang tidak mengerti yang jahil tentang masalah itu. Dan dia ma'dzur bil jahil. Ini enggak berdosa. Yang enggak berdosa yang kedua, an-nasi. Orang yang lupa. Lupa. Tidak sadar. Itu kemungkaran. Gitu. Nasi. Yang ketiga, al-mukroh. Orang yang dipaksa. Dipaksa untuk melakukan sebuah tindakan kemungkaran. Dan paksaannya real. Tidak sembarangan. Tidak berdosa. Yang keempat, al-mukhti'. Orang yang salah. Bayangan dia, dugaan dia, sebatas ilmunya itu perkara yang ma'ruf. Perkara kebaikan. Ternyata salah, itu perkara mungkar. Khotoan. Tidak berdosa. Yang berikutnya al-mujtahid. Seseorang yang ahli ijtihad. Yang bersungguh-sungguh dalam ijtihadnya. Mujtahid. Maka dia tidak berdosa ketika salah ijtihad. Jatuh dalam sebuah kemungkaran karena salah ijtihad. Tidak berdosa dia. Bahkan dapat satu pahala. Dengan nasul hadis. Ini pengecualiannya. Tidak semua orang yang jatuh dalam kemungkaran dikatakan berdosa. Hukum asalnya berdosa. Dikecualikan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Ada wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Atharu syurbil khamri ala salat. Bab yang berikutnya, efek minum khamr atas sholatnya sang pelaku. Dampak negatif minum khamr atas sholatnya dia. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ali ibn Hujr. Ali ibn Hujr As-Sa'di Al-Marwazi, thiqatun hafiz. قال أنبان عثمان ابن حصن ابن علاق دمشقي ثقة سمايا دي سيني راوينيا دي ثقة كان سمشي مقبل. قال حدثنا عروة بن رويم مصغر رويم أبو القاسم اللخمي di sini Syekh menganggap dia siqah. Kalau dalam Taqribut Tahdzib Al-Hafidz mengatakan saduqun yursilu katsira. Urwah bin Ruwaim saduqun yursilu katsira. Rawi yang saduq sehingga dihasankan hadisnya. Anna ibn Dailami disebutkan nanti setelah itu oleh Syekh namanya Abdullah bin Fayruz. Abdullah bin Fayruz ibn Dailami thiqatun min kibari tabi'in. Thiqatun min kibari tabi'in. Ada yang menyebutkan dia termasuk sahabi. Anna ibn Dailami rakiba yatlubu Abdullah ibn Amr bin As. Bahwasanya Abdullah, bahwasanya Ibnu Dailami naik berkendara safar mencari Abdullah Ibnu Amr Ibnu al-As. Baik. Qala Ibnu Dailami, berkata Ibnu Dailami, fadakhaltu alaih. Setelah sampai di rumahnya, saya pun masuk menemui Abdullah bin Amr. Faqultu, maka saya bertanya, hal sami'ta ya Abdullah ibn Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara sya'n al-khamr bi syai'? Apakah engkau mendengar wahai Abdullah bin Amr, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara sya'nal khamri bi syai'? Beliau menyebut perihal khamr dengan sesuatu. Qala na'am, kata Abdullah bin Amr, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbarullahu minhu salata 40 yawma. Tidaklah meminum khamr seseorang dari umatku lalu Allah menerima daripadanya salat 40 hari. Artinya, seseorang yang meminum khamr, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun, warijaluhu thiqat, wabnu Dailami wa Abdullah ibn Fayruz. Hadith ini menjelaskan tentang dosanya minum khamr. Dan dosanya dosa besar. Minal kabair. Sebab ada ancamannya. Diancam sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Minal kabair. Minum khamr bukan termasuk hal-hal yang kufur. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena Rasul mengatakan min ummati, dari umatku. Ini umat al-ijabah, muslimin. Muslimin. Sehingga minum khamr dosa besar, bukan termasuk amal kekufuran. Pelakunya masih muslim, namun dia fasik dengan dosa besar tadi. Tafadhal. Al-Mu'adzin ya'adzin barakallahu. Ayy barakallahu fikum. Pada lafaz fayaqbarullahu minhu salat 40 yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah la tujzi'uhu. Sholat 40 hari itu tidak mencukupi dia. Betul-betul ditolak. Tidak diterima. Ihtimal yang kedua adalah pahalanya. Allah tidak menerima daripadanya sholat 40 hari. Yakni pahalanya. Ketika dia sholat, maka mencukupi dia sholat tersebut. Tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan betapa besar efek khamr terkait dengan sholat. Sekali lagi menegaskan, meminum khamr dosa besar. Dosa besar. Faedah yang lain adalah barakallahu fikum masyru'iyatur rihlah li talabil ilm. Syariat rihlah untuk mencari ilmu. Itu merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih. Ar-rihlatu sunnatun amman salaf. Rihlah ilmiah itu sunnahnya salaf. Di sini Abdullah ibn Fayrus ibn Dailami naik kendaraan. Safar dia. Khusus menemui sahabat Abdullah bin Amr bin As dan menanyakan satu hal ini. Menanyakan safar untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan saja. Itu luar biasa di kalangan kaum salaf. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kerugian. Tapi sebuah pahala besar. Walaupun dia banyak biaya keluar untuk safar. Tapi dengan ilmu yang dia dapatkan, besar pahalanya. Hakala kaum salaf. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kita dikasih banyak kemudahan. Dalam satu majelis mendapatkan sekian puluh hadis, sekian puluh faedah. Tanpa harus safar panjang. Ulama zaman dahulu untuk dapat satu saja harus safar panjang. Maka bersyukurlah dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya yang berfaedah, yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Semangat untuk rihlah talabul ilm. Antum harus ingat yang antum kerjakan sekarang ini jauh-jauh dari rumahnya antum masing-masing ke sebuah tempat untuk ta'lim, untuk belajar. Yang antum lakukan ini tindakan kaum salaf. Hakadha as-salaf yaf'alun. Demikianlah kaum salaf berbuat. Mereka dahulu mendatangi para ulama mancanegara untuk belajar ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Antum pilih yang dihafal yang mana? Fadhal barakallahu fikum. Tapi yang dianjurkan yang pertama. Antum yang pertama. Kan ini hadis. Sangat-sangat bagus, sangat banyak faedah dan manfaatnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Untuk malam ini, adabnya di sekolah dulu. Kita lihat pertanyaannya. Jika pada akhir zaman kelak tidak ada yang mengatakan Allah, bagaimana dengan Nabiullah Isa? Ini jauh setelah zamannya Nabiullah Isa. Ya, setelah masanya Nabi Isa turun, itu masih banyak masa-masa berikutnya. Difahami insyaAllah ya. Ini sudah dekat kiamat. Jangankan Nabiullah Isa, Taifah Al-Mansur sudah ada. Masya Allah. Ini nampaknya memang harus diulang-ulang ya daurahnya ya. Tentang apa itu sunnah, apa itu ahlu sunnah, apa itu salaf, apa itu salafiyin. Lah bas, tapi jangan sekarang. Karena banyak generasi baru yang belum banyak memahami tentang salaf. Taunya saya bapakku salafi. Ya aku yang melu salafi. Apa salafi gue? Orang ngerti. Ya, nanti diulang-ulang supaya mulai memahami kan gitu ya. Hayar insyaAllah. Apakah orang yang melakukan bid'ah yang dia kira kebaikan enggak dapat dosa? Dirinci tadi itu. Kalau misalkan dia orang yang jahil, ma'adzur bil jahil, enggak dapat dosa. Tapi kalau dia bukan jahil tapi mu'rid, ada dakwah sunnah, ada dakwah Islam tengah-tengah masyarakatnya, tapi dia enggak mau dengar. Dia berdosa ya, akhi. Pelaku bid'ah berdosa. Ahli bid'ahnya paling banyak dosanya. Saya bedakan antara al-jahil dengan al-mu'rid. Apakah yang terjadi di beberapa negara muslim yang kaya-kaya, tidak ada zakat di sana termasuk tanah kiamat? Iya. Itu sebagian tanda-tanda kiamat kecil. Ada yang mengatakan telah terjadi, ada yang mengatakan akan terjadi. Ketika ada seorang yang bawa zakatnya, keliling kampung nyari-nyari, enggak ada yang terima zakatnya. Dikarenakan harta benda yang melimpah ruah ketika itu. Ya, bawa zakatnya, enggak ada yang menerima. Ada yang mengatakan telah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz dan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan nanti di akhir zaman. Artinya termasuk tanda-tanda kiamat. Di daerah antum? Di daerah antum? Masih banyak yang terima zakat ya? Hayar insyaAllah. Masya Allah. Apa keutamaan seseorang menjawab azan? Disebutkan dalam nasul hadis mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan seperti yang dikatakan alam azan dan berdoa setelah azan. Dapat syafaatnya Rasulullah SAW ya akhi. Besar pahalanya. Dan itu syafaat yang syar'i. Sehingga jangan diremehkan ya. Jumhur ulama berpendapat sunnah, tidak wajib. Sebagai mengatakan wajib. Yang rajih pendapat jumhur, menjawab azan itu tidak wajib. Cuman yang tidak menjawabnya, terluputkan daripada dia, pahala yang besar. Barakallahu fikum. Sehingga ketika muadzin berkumandang, antum diam. Diam. Dan sebisa mungkin selesaikan talibnya. Praktek yang dipraktekkan oleh para masyhur para ulama di Masjid Nabawi hampir semuanya, tapi yang sering kita hadirkan Syekh Abdul Abbad dari Sabtu malam sampai Isya lagi mensyarah hadis azan tok langsung diam sampai azan selesai diteruskan begitu qomat berarti talibnya agar Itu para salaf, itu para masyayikh, sehingga diupayakan adzan langsung berhenti. Adzan terlebih dahulu teruskan kembali, enggak ada masalah. Nah. Jadi jangan menyia-nyiakan hal-hal yang mulia dalam keseharian. Wallahu a'lam bissawab. Apakah cicil motor di dealer termasuk riba meskipun orang tersebut membayar tepat pada waktunya? Kata orang tidak pernah jatuh tempo dalam pembayaran. Yang dibahas bukan terkait dengan tepat waktunya, tapi persyaratan yang diajukan. Ketika ada keterlambatan denda, ketika terlambat sekian kali tarik, itu kan tidak syar'i. Yang membuat menjadi ribanya sebuah transaksi bai'atun fi bai'atain. Bai'atain apa? Bai'atain fi bai'ah. Sehingga bukan terkait dengan masalah tepat waktunya, tetapi terkait dengan masalah persyaratan yang diajukan. Adalah yajuz. Jadi kalau menyicil kepada seseorang yang dengan tanpa itu semua, ya, kamu ambil motornya, surat-suratnya, dan segala macamnya, kamu utang sama saya. Cicil boleh, gelondongan juga boleh. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Cukup ya kawan. Kafilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.